Kalih Timotius, paos kalih. Ih jening pianak tiange, pagehangje dewek jeninge melantaran sih peswecan, ane subo tampi irage sejroning petunggilan iragane teken ide Sang Kristus Yesus. Agemje pitutur-pitutur ane subo dingeh jening, ane pidartayang tiang di arepan anak iliu, ane pinake saksi, urukang je ento teken anake ane andelang cening, ane lakar bise ngurukang anak len. Tegen je duman ceninge sejroning kesengsaran, buke prejurit ide Sang Kristus ane setia. Prejurite ane di pesiatan, tansah ngusahayang buat ngeliangang keneh komandane, ento keranane ia tuseng ngelinguang paundukan-paundukan muah keperluannyane dijagate. Anake ane melombe tuseng bakal menang, yening ia tuseng ninutin pidab-dab anake melombe. Anake tani ane subotuyuh megae, patut ia ane kaping arep nampi duman pemuponnyane. Delebang je pitutur tiange ne, sewireh ide sang penembahan lakar mepaice pengresepan teken cening, apange cening resep teken seluwiring paundukan. Ingetang je ide sangyang Yesus Kristus, ane subo ketangiang uli pantaran anake mati, ane merage turunan sang Prabu Daud, buke ane ketuturang sejroning orte rahayune, ane subo pidartayang tiang. Ulian tiang midartayang orte rahayune, tiang nandang sengsara, kanti tiang keante buke narapidanane. Nanging sabdan ide sangyang widiwase, tuseng nyidayang kante, buine mejalaran orte rahayune ento, tiang sabar nandangin seluwiring paundukan, pebuat kaule seselikan ide sangyang widiwase, apange ia pada mulih rahayu sejroning ide Sang Kristus Yesus meduluran keluihan ane langgeng. Mula saja raose ane buka kene, yening irage subo mati ngiring ide, irage lakar hidup ngiring ide. Yening irage tetep sabar nandang sengsara, irage lakar merintah ngiring ide. Yening irage nilas ide, ide masih lakar nilas irage. Yening irage tusing setia tu, ide tetap setia tu, sewireh ide tusing taen ngapus rage. Petingetang je unduke ne, marep teken pesamuan ceninge, tur pituturin je ia di ayun ide sangyang widiwase, apang ia tusing pada metembung raos. Laksanane ane buko keto tuseng melah, nanging tuah ngeranayang ngai usak pesamuane ane ningeh paundukane ento. Jalanang je seluwiring gegayen ceninge, apange cening keledangin ban ide sangyang widiwase, buke anake dadi pengayah, ane tuseng kimud teken geginane, ane setia tu ngurukang sabdan ide sangyang widiwase ane sujati. Johang je dewek ceninge uli unduk ane nyapa kadiaku, muah uli metembung raos ane tanpa isi, ane ngeranayang anake palas uli ayun ide sangyang widiwase. Paurukan anake ento, tan bine buka berunge ane tansah ngelinggahang. Di pantaran guru-gurune ento, ada anak ajak ke dadua milu ngurukang buka keto, nah ento Himenius miwah Piletus. Ia suba pada ngutang paurukan ane sujati, buine ia ngeranayang kesasar kepercayaan anake teken ide Sang Kristus, sewireh ia ngurukang, mungguing unduk iragane lakar buin hidup, uli pantaran anake mati ento subo liwat. Nanging dasare ane kukuh ane subo kepasang bahan ide sangyang widiwase tusing lakar obah, buine sik dasare ento suba metulis buka kene, ida sang penembahan wikan teken anake ane dadi druen idane, buine nyenje ngorahang dewekne druen ida sang penembahan, ia patut ngejohang dewekne uli laksanane ane tan patut. Di umahe ane gede, ditu liu ade prabot, minekadene piring, cangkir muah ane len-lenan. Prabote ento ade ane melakar mas muah perak, ade masih melakar kayu muah tanah legit, ade prabot ane kegunayang buat gae ane utama, ada masih ane kegunayang buat gae ane madia muah niste. Yening ada anak ane nyuciang dewekne uli paundukan-paundukan ane corah. Anake ento lakar kegunayang buat gae ane utama. Sewireh ia astiti bakti muah megune buat pemekelnyane. Tur subo tragia buat ngelaksanayang gegaene ane melah. Kelidin je indrian masa trunane, usahayang je dewek ceninge buat ngulati keadilan, kepercayaan, kepitresnan muah dame, bareng-bareng ajak anake ane nunas pitulungan teken ide sang penembahan aji keneh ane ening. Johang dewek ceninge uli metembung raos ane tanpa isi, muah tanpa puara, cening subenawang, mungguing petembunge ane buka keto, pemeragatne lakar dadi iyek. Parekan ide sang penembahan, tusing patut mayegan. Parekane ento patut dharma marep teken anake mekejang, patut dadi guru ane melah, muah sabar, ane bisa mituturin musuh-musuhne ban raos ane nyunyur manis. Dumadak ide sang yang widiwase, maicayang sele teken anake ento, buat ngesehin pepinehnyane, ngutang dosa-dosanyane, apange ia nawang kesujatian. Yen suboketo, ia lakar inget teken dewekne, laut ngelesang dewekne uli jot ratun setane, ane subonegul ia buat nyalanang sekite karep ratun setane entuh.